bungkusan. Eh bungkusannya apaan? Beginian. Apaan sih isinya bang? Ntar aja lo lihat. Buka dong aja lihat. Lo lihat pasti melotot. Buka dong bang, buka. Ini gak sabar ya ini bang, apaan sih isinya? Sabar, sabar, nyebut. Adik sayang, lo gak bisa bilang dah, terserah. Abang bawa apaan? Abang bawa bungkusan. Eh bungkusannya apaan? Beginian. Apaan sih isinya bang? Ntar aja lo lihat. Buka dong iPad.